الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. قل بالله الرحيم رحمكم الله. Disebutkan oleh para ulama kita dua perkara yang mungkar yang dilakukan oleh orang-orang di hari Asyura. Kemungkaran yang pertama adalah al-farah. Ya, bergembira dan menjadikan hari Asyura sebagai Id, sebagaimana Idul Fitr, Idul Adha. Ini muhdats, ini adalah perbuatan Ahlu Kitab Yahudi yang dilihat Rasulullah SAW ketika datang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, melihat apa yang mereka lakukan. Maka ketika mereka beritakan, para sahabat beritakan bahwa ini adalah hari Asyura, yang kata mereka adalah hari Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan Musa Alaihissalam. Qala sallallahu alaihi wasallam, nahnu ahaqqu bi Musa. Ya, kita kaum muslimin lebih berhak, iya, untuk mengikuti Nabi Musa alaihi salam, untuk mengaku sebagai, iya, orang mengikuti Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, menjadikan hari Asyura sebagai hari berkabung, hari bersedih, ya, meratap. Inilah bid'ah min bid'ah Asy-Syiah Rafidhah. Ya, mereka menjadikannya sebagai hari bersedih, merayakan kematian, meninggalnya, terbunuhnya Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, laisa minna man daraba al-khududa wasyaqqal juyuba wada'a bid'ah wal jahiliyah. Bukan termasuk golongan kami, ya, orang-orang yang merobek-robek baju, menempeleng pipi badan, ya, ucapan-ucapan jahiliyah. Menampakkan ratapan mereka dengan kekejian, kekejaman, kesadisan yang ma'ruf. Iya, membawa, ya, benda-benda tajam dan sejenisnya untuk melukai tubuh-tubuh mereka, laki perempuan, bahkan bayi anak kecil mereka keluarkan untuk kemudian dilukai dengan dalih, ya, mengikuti, merasakan kepedihan Al-Husain bin Ali berkabung meratap dengan meninggalnya Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Wa nahnu ahlu sunnah wal jamaah ahakku bi Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Bukan mereka, Qulna rahiman rahimakumullah. Wa qad qutila. Man huwa afdalu min Umar al-Faruq radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Para sahabat yang lain. Iya. Lalu mereka para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mulia ketika tidak melakukan apa yang dilakukan mereka Syiah Rafidhah, seperti yang mereka lakukan. Iya. Dengan melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Iya, kekejaman, kekejian, kesadisan. Iya, meratap di hari yang kata mereka meninggalnya Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Wasanian qutila Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma bisababihim. Hum qataluh. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika datang ahlul Iraq, ia bertanya kepada beliau tentang masalah membunuh lalat atau nyamuk. Hukum ia membunuh lalat atau nyamuk. Kata beliau radhiyallahu anhuma, ahlul Iraq, antum taqtulun al-Husain wa nas'alun wa yas'alun. Ahlul Iraq yas'alun an yaqtulun al-Husain wa yas'aluna an qatli al-ba'udah aw idhuba. Iya, mereka nanya tentang masalah hukum membunuh lalat, membunuh atau membunuh nyamuk dalam keadaan mereka adalah orang-orang yang telah membunuh Husain radhiyallahu anhu. Khadaluhu radhiyallahu anhu. Ketika di bait Yazid bin Muawiyah, iya, mereka menampakkan loyalitas kepada Al-Husain bin Ali. Mereka memanggil Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhu akan mereka bayar. Beliau radhiyallahu anhu ingat ke beberapa orang sahabat Ibnu Abbas yang lain untuk tidak berangkat karena mereka telah berkhianat sebagaimana telah mereka lakukan kepada iya bapak beliau radhiyallahu anhu. Namun kata Allah masyafa'an, Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhu setelah dinasihati dia memberikan wejangan, dicegah oleh beberapa orang sahabat, tetap berangkat. Ya, hadas sama hadas. Yazid bin Muawiyah mengirim utusan. Ya, membawa pasukan Wahlul Kufah yang katanya mereka hendak membaiat Al-Husain bin Ali, khadaluh. Ya, membiarkannya teraniaya. Ya, membiarkannya terzalimi. Ya, khadaluh, tidak membantunya. Mereka berkhianat sebagian berkhianat kepada yang lainnya. Beliau radhiyallahu anhu terbunuh. Dan yang menyebabkan terbunuh mereka adalah haula. Sehingga kata apa namanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yas'alun an qatli atau an dami al-dhubab ayil ba'udah wa hum yaqturuna Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Farbil rahiman rahimakumullah. Ahlu sunnah wa jama'ah wasatun bain al-firaq, bain al-ummah. Iya, mereka berbuat demikian, meratap kepada Husain bin Ali, meratapi kematian meninggal yang Husain bin Ali radhiyallahu anhu dalam keadaan mereka mencela ahlul bait Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. mencela istri Rasul sallallahu alaihi wasallam wa zawaj Rasul sallallahu alaihi wasallam min ahli baitih. Ya, mereka menghinakan ummatul mukminin radhiyallahu anhu. Bahkan ya, mereka mengkafirkan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, kita Ahlussunnah wal Jamaah ya nuhibbu ahl bait Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada ahl bait Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liqarabatihim li Rasulillah sallam wal imanihim, ya, dan dalam keadaan Ahlussunnah wal Jamaah memuliakan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, memuliakan seluruh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, mereka juga memuliakan istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, azwaj Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma Rafidhah, Asy'ah Rafidhah, mereka idda'u mahabbat ahli bait Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengklaim mengaku-ngaku cinta kepada ahli bait dalam keadaan ya mereka menghinakan rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencela ya menghinakan istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengkafirkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bil muqabil an-nawasib, firqatu an-nasibah an-nawasib, ya, mereka juga ekstrim. Ya, mereka dengan alasan membela para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian yang sibun al-adawah li ahli bait. Ya, mereka membenci ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat prinsip ahlu sunnah al-jamaah, nuhibbu ahli bait Rasulullah sallam, ya, tetapi juga kita ahlu sunnah memuliakan, mencintai para sahabat Rasul yang lainnya, ya, dan juga muliakan, mencintai, memuliakan ummahatul mukminin istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang membedakan Ahlussunnah dengan Rafidhah dan An-Nawasib. Ini yang membedakan Ahlussunnah dengan Rafidhah, Asy'ah dan An-Nawasib. Nah, bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan faedah berikutnya dari hadis yang sudah kita bahas, hadis Jabir radhiyallahu anhu, inna allaha wa rasulahu harrama bay'al khamri wal maita wal hinzir wal asnam. Al hadis berkata Asy'ab bin Basam rahimahullahu ta'ala, kata beliau, isti'malu an-najasati ala wajhin la yata'adda la ba'sa bihi, menggunakan benda-benda najis dengan cara yang tidak melampaui batas, yang tidak terlarang, yang tidak sampai kemudian ya mengotori badan, pakaian, tempat sholat, sehingga dalam keadaan di akhirnya sholat dalam keadaan ada najisnya di pakaian, di badan, di tempatnya, la basabih, tidak mengapa, digunakan untuk hal tertentu yang tidak melampaui batas. Dari mana diambil? Fa'innahu lam yanhahum anhu lam alamuhu bihi, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini tidak melarang para sahabat. Ketika para sahabat menyatakan, ya, kabarkan kepada kami tentang hukum, tentang hukum lemak bangkai. Lemak bangkai najis. Kenapa kata mereka para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena digunakan untuk melumuri perahu. Ya, perahu yang mau berlayar, ya, bagian luarnya dilumuri sehingga tidak mudah kemasukan air. Ya. Wa yudhan biha julud wa yasbihun bihan nas, ya, dijadikan sebagai bahan untuk penerangan, ya, lampu, obor dan sebagainya. Rasulullah SAW tidak melarang, Iya, membiarkan mereka. Tapi yang beliau larang adalah jual belinya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wadhamiru fi qawlihi huwa haram raji'un ilal bay'. Itu domir kembali kepada jual beli. La, ya, tidak boleh. Huwa, yani bay' al-maitah, itu haram. La ilal isti'mal, bukan kembali kepada penggunaan, tetapi kembali kepada al-bay'. La huwa haram, yani bay'uha haram, walaupun digunakan boleh, tapi tidak boleh dijual belikan. Tetap jual belinya haram. Satu hal yang perlu kita ingat, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, terkait dengan masalah ini adalah kaidah yang ada di sebagian mazhab, bahwasanya kullu muharramin najas, ini bukan kaidah muttaridah. Ya, bukan kaidah yang berlaku umum, bukan kaidah yang mutlak berlaku untuk semuanya. Semua yang haram itu najis. Tidak demikian. Ya, ini yang perlu kita ingat. Yang sahih sebaliknya. Yang sahih sebaliknya, kullu najasin muharram. Semua yang najis itu haram. Sebagian ya berpendapat tentang najisnya khamar dengan alasan karena khamar itu memabukkan, haram, sehingga khamar itu najis. Ini marjuh. Ya, karena kaidah yang menyatakan semua yang najis, semua yang karena haram itu najis, ini tidak berlaku kepada semua yang haram. Ada yang najis, ada yang tidak. Tetapi kullu najasin muharram, semua yang najis haram untuk dimakan, semua yang najis haram untuk diminum. Kullu najasin muharram. Qala kata beliau rahimahullah ta'ala, Faedah ke-9, anna at-tahayyula ala maharimillah sababun di ghadabihi wal'anihi. Tahayyul, ia melakukan tipe muslihat, ia untuk melanggar keharaman-keharaman dari Allah subhanahu wa ta'ala, ini sebab ia murka Allah dan laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka orang Yahudi dilaknat, diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika melakukan hiyal. Di antara hiyal yang mereka lakukan adalah ini, dalam hadis ini, ketika diharamkan atas mereka ia lemak bangkai, ya mereka kemudian mencairkannya. Mereka jamaluh, ay azabuh, mereka mencairkannya, mencairkan lemak tersebut, kemudian ba'uh, menjualnya. Ya, setelah dijual kemudian mereka pun fa'akalu thamanah, mereka memakan hasil jual beli bangkai yang telah dicairkan tersebut. Ya. Ya. Di antara contoh hiyal disebut Ibnu Qayyim rahimahullah adalah nikah al-muhallil wal-muhallal. Nikah al-muhallil wal-muhallal, sehingga keduanya dilaknat. Al-muhallil wal-muhallalah seorang yang bersekongkol untuk yang menghalalkan seorang wanita yang telah ditalak tiga kepada mantan suami yang telah mentalak tiganya. Ya, Zaid, dia telah mentalak seorang perempuan, perempuan talak tiga, satu, dua, tiga. Dan kita tahu ketika seorang sudah ditalak tiga, ba'inah, tidak boleh dia kembali kepada mantan suaminya tersebut kecuali dengan menikah lagi dan duhul. Maka si Zaid ia mendatangi Amr atau mendatangi fulan dengan menyatakan, ya kamu silahkan datang mengkhitbah fulanah, ya nanti Setelah kamu khitbah, kamu nikahi. Setelah nikah, ya kamu apa namanya ceraikan dengan perjanjian ini dan itu. Kamu dikasih upah sekian-sekian. Ini untuk ya mengelabui umat, ya untuk menipu, ya melanggar keharaman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka fulan namanya muhallil, Zaid namanya muhallal. Nah, keduanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena telah melakukan hiyal. Iya, yang tadinya fulanah tidak boleh dinikahi oleh Zaid, karena itulah sudah talak bain, talak tiga. Iya, tapi karena sebab hiyal si fulan ini kemudian datang menghitbahnya, menikahinya, kemudian iya, soal itu mencerainya. Akhirnya orang-orang pun menganggap Zaid sudah boleh kembali menikahi fulana, padahal sebetulnya belum, karena ini adalah nikah ya al-muhallil wal-muhallal. Demikian juga para ulama kita, termasuk dalam babul khiyal adalah bai' al-inah. Bai' al-inah, ya ketika seorang rentenir dia takut dan malu kepada masyarakat kalau ketahuan dia meminjamkan uang dengan renten. Iya, kalau datang orang seorang fakir kepadanya pinjam 1 juta, kemudian dia suruh kembalikan 1.5 juta, dia takut. Iya, atau malu. Maka dia pun melakukan hiyal, tipu muslihat, untuk melanggar keharaman Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan iya, trik jual beli. Datang seorang fakir ya kepadanya meminjam uang 1 juta. Ya, kata si renten ini yang melakukan hiyal ini, iya, engkau butuh uang 1 juta. Ya, nih, saya beri barang ini, saya berikan kepadamu, saya jual kepadamu seharga 1.5 juta. Iya, maka si fakir punya utang berapa? 1.5 juta. Kata si renten ini, kamu kan butuhnya uang tunai. Iya, barang tersebut saya beli lagi dengan cash, dengan tunai 1 juta. Dengan 1 juta, pulang bawa 1 juta, dan barang diambil kembali. Iya, dia bawa 1 juta, kemudian utangnya berapa? 1.5 juta. Hiyal, tidak beda dengan satu datang ke tukang rentenir dengan terang-terangan, saya pinjam ke rentenir 1 juta, kata rentenir tadi, iya, saya pinjam ke kamu 1 juta, tapi kamu harus ganti 1.5 juta. Ini jelas-jelas gentle. Kalau ini dengan hiyal, tipu muslihat. Iya, ini saya jual kepada kamu 1.5 juta. Setelah dipegang, kamu kan butuhnya uang tunai, nih 1 juta tunai, saya beli, ini saya ambil lagi. Sama, 1 juta, tapi utang sebagai 1.5 juta. Ini hiyal. Khairullah rahimah wa rahimahumullah. Dan hiyal nanti kata beliau adalah sunnatul yahud. Iya, jalannya orang-orang Yahudi yang harus dijauhi. Hiyal, melakukan tipu muslihat untuk melanggar keharaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala kata beliau rahimahullah ta'ala, ini kenapa bahayanya hiyal? Fa inna man ya'ti al-amra 'aliman tahrimahu akhaffa mimman ya'tihi mutadarri'an ilaihi bil hiyal. Nah, seorang yang melakukan perbuatan satu perkara dalam keadaan dia meyakini haramnya, tahu dan yakin ini haram, ini lebih ringan dibandingkan seorang yang melakukannya dengan cara hiyal. Ini si rentan ini bilang, saya jual, saya kasih pinjam 1 juta, ya tapi kamu segitu 1.5 juta. Ini terang-terangan. Kalau yang ini dengan hiyal, yang pertama ini akhaf. Kenapa kata beliau rahimahullahu ta'ala? Li'annal awwala mu'tarifun bil'itida ala hududillah Kalau yang pertama ini dia merasa sebetulnya dirinya sedang ya melanggar keharaman Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang juga melihat, tahu ini orang sebetulnya rentan yang sedang melanggar keharaman Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga wa yurja lahu rujuu' wal istighfar, diharapkan dia kembali, diharapkan dia istighfar, diharapkan ada orang mengingatkan dia, Pak, enggak boleh rentenir. Apa yang kau Bapak lakukan ini enggak boleh, ini adalah perbuatan haram. Rentenir ini adalah riba. Riba jahiliyah. Kan orang tahu ini adalah perbuatan mungkar. Wa masal, ada pun yang kedua. Iya. Yang kedua, bahwa muhadhadiyun lillahi ta'ala, dia adalah orang yang hendak menipu Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang melihat dia jual beli yang biasa. Iya, padahal sebetulnya sedang melakukan riba, juga sama dengan rentenir. Iya. Yang tadi yang saya contohkan yang pertama, si Zaid ini dia menikahi istri yang telah ditalak tiga dengan hiyal, dengan menyewa orang al-muhallil, dibayar sekian, kamu datang ke sana khidbah ke si fulana, kamu nikahi, kemudian kamu cerai, saya akan nikah dia lagi. Ini hiyal. Sehingga orang-orang masyarakat mengira ini satu hal yang adi, sudah memang biasa, gak apa-apa si Zaid balik lagi, nikahi lagi, kan sudah dinikahi oleh si fulan. Padahal itu adalah persongkolan, itulah al-muhallil wal-muhallal. Ini sulit untuk diharapkan rujuk, sadar. Adapun yang ini, iya, Zaid, dia telah mentalak istrinya, talak tiga. Kemudian dengan terang-terangan dia menikahi lagi yang telah ditalak tiga. Masyarakat pun tahu ini gak boleh. Iya, orang-orang tahu ini perbuatan mungkar. Iya, diharapkan dia akan kembali rujuk, atau ada orang-orang menasihati dia, menegur dia, kemudian kembali. Berbeda dengan yang melakukan tipu muslihat. Ini khairullah rahimun rahimakumullah. Atsani, yakni orang melakukan hiyal itu muhadiyun lillah. Muhadiyun lillah. Wa bihilatihi hadhihi, dengan perbuatan hilahnya ini, sayusirru ala athamihi falyatu. Dia akan menjadi sebab dia terus-menerus melakukan dosa tersebut, tidak akan taubat. Ini tadi. Dia anggap dia telah, orang-orang menganggap dia telah menikahi wanita yang sah, yang boleh dia nikahi lagi, sehingga mereka tidak akan mengingkari perbuatan dia. Hanya dia dengan orang ini yang tahu tentunya Pak Abdullah, ini adalah perbuatan hiyal, kemungkaran, persekongkolan, sehingga berat untuk ya rujuk. Berbeda dengan yang terang-terangan dia menikahi wanita yang telah ditalak tiga, akan banyak orang mengingkarinya, akan kemungkinan dia akan sadar ya rujuk dari perbuatannya. Qala rahimahullahu taala fayakunu mahjuban anillah, maka dia pun akan terhalang dari Allah Subhanahu wa taala. Qala kata beliau rahimahullahu taala al-ashir, yang ke-10, annal hiyal, tadi hiyal itu telah melakukan perbuatan-perbuatan untuk melanggar keharaman Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang zahirnya boleh. Iya, sehingga manusia tertipu dengannya. Hiyal itu adalah sunnatul Yahud, adalah jalannya, sunnahnya orang Yahudi, al-maghdub alaihim. Mudah-mudahan besok insya Allah akan kita sebutkan, pertemuan akan datang, contoh-contoh Ibnu Qayyim menyebutkan tentang anwa' al-hiyal, macam-macam hiyal yang menyebar di sekitar kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.